lion from the moon. Risula, Risula, semoga engkau jaya selamanya. Trisula yang ku tempuh, Trisula, Trisula, semoga engkau jaya selamanya.